إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita masuk pada pembahasan wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan menjadi kewajiban kami dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Judul ini adalah ayat Allah Ta'ala, yaitu apa yang Allah sebutkan di dalam sebuah surat atau ayat yang Allah menegaskan bahwa telah menjadi kewajiban bagi setiap mukmin, menjadi kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan pertolongan bagi setiap kaum mukminin. Kita lihat pembahasan beliau dalam bab ini, dan kemarin telah kita sampaikan beberapa syarat bagaimana seorang mukmin mesti mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab ini adalah penegasan kepastian Allah bagi setiap mukmin. Beliau katakan di sini, hadil ayah al-karimah tubayyinu anna Allah ta'ahada. Ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ta'ahada lil mu'minin binasri ala a'da'ihim, bahwa Allah menjanjikan kepada kaum mukminin untuk memberikan pertolongan kepada musuh-musuhnya, ingin memberikan pertolongan kepada kaum mukminin dalam menghadapi para musuh-musuhnya. Wa huwa wa'dun la yatakhallaf, dan janji Allah wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, bahwa Allah akan memberikan pertolongan kepada kaum mukminin, adalah janji yang tidak akan pernah diingkari, dan Allah adalah shadiqul wa'di, janji Allah tidak pernah Allah ingkari. Bahkan Allah menegaskan, siapakah yang lebih menepati janji dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jika Allah berkata, fa inna asdaqal kalam kalamullah, bahwa sejujur perkataan itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah memberikan pengarahan petunjuk, fa inna ahsanul huda hudallah, bahwa sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau Allah berjanji, maka tidak ada yang lebih menepati janji dibandingkan dengan Allah Ta'ala. Dan Allah mencintai kepada orang-orang yang menepati janji, dan Allah membenci kepada orang-orang mereka mengingkari janji, sebagaimana perihal orang-orang munafik yang dicela oleh Allah Ta'ala, yang diantara sifat-sifat orang munafik adalah apabila mereka berjanji mereka menyelisih. Faqad nasallallahu rasulahu fi ghazwati badrin wal ahzab wa khima min al ghazawat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada rasulnya. Di antaranya di peperangan Badar. Peperangan yang dari sisi jumlah dan perbekalan, perang Badar kaum mukminin sangat minim. Minim perbekalan dan sedikit jumlahnya. Dari sisi jumlah kaum mukminin sepertiga dari musuh. Berapa jumlahnya ikhwan? Perbandingan antara muslim dengan kafir waktu itu 1:3. Mukminin sekitar 300, sedangkan orang-orang kafir sekitar 1000. Dari sisi keberangkatan ke medan perang berbeda. Pada orang-orang kafir, mereka datang memang untuk siap perang dan bahkan membawa semangat kemarahan yang sangat tinggi. Perbekalannya komplit, jumlahnya banyak, kemudian gembong-gembong atau jawara-jawara perangnya itu keluar dan disertai dengan yaitu semangat tinggi untuk menghancurkan Nabi dan para sahabat. Beda dengan kaum mukminin. Waktu itu kaum mukminin keluar bukan niat perang, bukan niatnya itu perang. Tapi menghadang kafilah Abu Sufyan. Menghadang kafilah Abu Sufyan. Sehingga para pendekar-pendekar perang, mereka tidak semuanya keluar. Tetapi takdir Allah menentukan lain, bahwa kaum mukminin mesti berhadapan dengan orang kafir dalam peperangan ini. Dengan keikhlasan kaum mukminin dalam bersandar kepada Allah Ta'ala, maka Allah memberikan kemenangan. Setelah mempersiapkan secara maksimal apa yang ada pada mereka. Di perang Ahzab, perang yang musuh itu merupakan gabungan dari berbagai macam kelompok. Dikatakan Ahzab, jamak dari Hizb, berkumpulnya segala macam kelompok dari kalangan orang-orang kafir. Kalau sekarang dia sekutu. Para sekutu mereka semuanya bersatu berkumpul untuk memerangi kaum muslimin, untuk menghancurkan kaum muslimin. Sehingga orang-orang munafik saat itu memiliki sangkaan yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Apa sangkaan buruknya? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ma wa'adana Allah wa rasuluhu. Tidaklah janji Allah dan Rasulnya kepada kita ini illa ghurura, kecuali tipuan semata. Dia begitu ketakutan dihadapkan dengan jumlah pasukan yang sekian banyak, bergabungnya para musuh, sehingga seakan-akan kematian telah diambang pintu. Kematian telah diambang pintu. Suudannya kepada Allah bermunculan. Rasulullah SAW dianggap pendusta. Ini karena memang hatinya kosong dari iman. Beda dengan kaum mukminin. Bagaimana komentarnya saat itu? Hadza ma wa'adana Allah wa rasul. Inilah saat. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Inilah apa yang Allah janjikan dan Rasulnya janjikan kepada kita. Wa shadaqallahu wa rasuluhu. Dan benar janji Allah. Benar janji Rasulnya. Benar Allah dan Rasulnya. Tidak ada keraguan sedikit pun bagi seorang mukmin dalam membenarkan Allah dan Rasulnya. Dan akhirnya Allah berikan kemenangan bagi kaum mukminin. Ahzab, pasukan sekutu, dia pulang dalam keadaan hampa dan bahkan diporak-porandakan oleh Allah Ta'ala kekuatan mereka dengan Allah kirimkan angin yang membuat mereka terhalau mundur. Dan juga kemenangan-kemenangan yang Allah berikan kepada kaum mukminin pada beberapa perwangan yang lainnya. Wa nasara ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'dahu ala a'da'ihim. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perwangan kepada para sahabat Nabi setelah mereka dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Wa intasara al-islamu wa futihat al-bilad. Islam menang, negeri pun banyak yang kemudian terbuka dengan peperangan-peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, oleh para nabi, oleh para sahabat nabi setelahnya. Khalifah Umar, beliau wafat meninggalkan luas wilayah tidak kurang dari sepertiga dunia. Kurang luas gak? Yang sangat luas sekali. Sepertiga dunia diwariskan kepada kaum muslimin. Dan itu tentu dengan tetesan darah, kemudian semangat yang tinggi untuk terus li'lali kalimatillah, meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Wa intasara al-muslimun, kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Rahmal ahdaf wal masaib, walaupun harus mengalami berbagai macam kejadian dan musibah. Ada yang mati terbunuh, ada yang sempat mengalami berbagai macam peristiwa-peristiwa macam-macam. Tapi ini adalah hal yang wajar dalam peperangan. Ini mahar peperangan. Ada menjadi syuhada. Bagi seorang mukmin, mati di medan perang bahkan merupakan keuntungan tersendiri. Dan itu yang dicari. Karena mati di peperangan berarti dipercepatnya dia untuk menikmati jannah dan diselamatkannya dia dari fitnah-fitnah kehidupan setelahnya. Maka ini adalah kenikmatan tersendiri. Bukan musibah yang membuat mereka bersedih, akan tapi bagi mereka mati syahid di medan peperangan adalah keberuntungan yang sangat besar. Seorang sahabat ketika dia terkena panah atau tombak sampai mengalami kematian, di saat dia kena senjata apa katanya? Fustu. Fustu. Apa artinya fustu? Itu aku menang. Fustu, aku sukses. Mati kok sukses? Iya. Karena kematian dia mengantarkan ke jannah lebih cepat dan menyelamatkan dari fitnah dunia dan mendapatkan keberuntungan yang jauh lebih besar. Sehingga kematiannya di medan jihad itulah yang dicari. Dan itulah kesuksesan bagi dia, kemenangan bagi dia. Kemudian wa kanatil aqibatu lil mu'min alladziina shadaqallaha fi imanihim wa tauhidihim wa ibadatihim wa du'aihim li rabbihim fi waqti syiddah wa raha. Akibat akhir yang baik, akibat akhir yang baik, kemenangan itu adalah lil mu'minin, Allah berikan kepada kaum mukminin. Yang membenarkan Allah dengan imannya, tidak ada keraguan sedikit pun dengan segala janji-janji Allah Ta'ala. Orang kalau yakin, maka dia akan menunjukkan action sebagai orang yang yakin. Orang kalau tidak yakin, ya lemas. Bawaannya itu lemas, gak yakin. Beda dengan orang yang yakin. Yakin dia suksesnya kuliah atau lulusnya dari perkuliahan adalah masa depan yang cerah bagi dia. Maka semangat dia dalam menempuh perkuliahan, sabarnya dia dalam belajar, menempuh segala kesulitan, yakin. Yakin di akhir bulan dia akan mendapatkan gaji yang dijanjikan. Dia kerja semangat. Dia tidak ingin melakukan kesalahan-kesalahan yang membuat gaji dia hangus atau terkurangi. Ini orang yang yakin, sehingga menumbuhkan kemantapan dalam beramal, tidak ada keraguan. Mukminin orang yang yakin, munafikin orang yang ragu. Dua-duanya berbeda. Yang mukminin apa yang muncul? Yang muncul adalah keyakinan dan semangat dalam beramal. Salatnya dia mantap. Puasa, zakat, haji, taat, meninggalkan maksiat, tidak ada keraguan, penuh dengan keyakinan. Beda dengan orang-orang munafik, apa yang digambarkan Allah karena tidak ada keyakinan dalam hatinya. Wa idza qamu wa idza qamu ila salati qamu qusala. Kalau mereka berdiri untuk mendirikan salat, menegakkan salat, maka dia lakukan dengan penuh kemalasan. Malas. Kenapa dia malas? Tidak ada keyakinan mendapatkan yang terbaik dengan amalnya itu. Tidak yakin dengan pahala Allah, tidak yakin dengan kehidupan kampung akhirat. Warna kehidupan orang munafik itu hanya yuraunan nas, ingin dilihat oleh orang. Ibaratnya pokoknya yang penting itu setor muka, kelihatan kalau dia dalam bersama dengan muslimin. Hanya ingin memperlihatkan diri saja. Maka apa yang dilakukannya itu penuh dengan kemalasan, karena merasa gak ada keuntungan besar di balik amaliannya itu. Orang mukmin, orang yang membenarkan Allah, dia benar dengan tauhidnya, jujur dengan ibadahnya, dia betul-betul serius dalam doanya, baik di waktu syiddah, di waktu sempit, maupun rokok, maupun di waktu luang. Serius dia dalam berdoa, jujur atau benar-benar dia dalam mengharapkan kepada Allah Ta'ala. وهذا القرآن يحكي حال المؤمنين في غزوة بدر. Inilah Al-Quran yang menyebutkan tentang perihal kaum mukminin di waktu perang Badar. Perang yang pertama kali dihadapi muslimin. Sehingga perang yang penuh spekulasi. Perang besar pertama kali yang dihadapi muslimin. Ibaratnya orang baru pertama kali tampil, tentu perasaan gak karuan ada dalam dirinya. Antum tampil pertama menjadi pembicara. Oh, yang diapalkan di sini gogrok semuanya. Gemeter kemudian. Kotos-kotos keringatnya. Lupa semuanya. Itu semua yang pertama itu ada perasaan macam-macam. Ah, perang Badar ini kejadian pertama kali. Perang besar pertama. Yang dihadapi muslimin. Dengan jumlah apalagi perbandingannya 1:3. Tapi muslimin modalnya keyakinan. Dan punya sandaran yang kuat yaitu Allah Ta'ala. Setelah dengan modal seadanya maksimal untuk dia maju. Mereka itu di perang Badar wahum qalilun fil adad wal udah. Mereka itu sedikit dalam hal perbekalan, dalam hal jumlah dan perbekalan. Fayad'una rabbahum. Mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Dan doa itu adalah awal segala-galanya. Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala atas perilaku para kaumnya yang sangat durhaka. Apa kata Nuh? Rabbi, wahai Rabb, ani khlubun, saya terkalahkan ya Rabb, fantasir, tolonglah aku ya Rabb. Doa Nuh Allah kabulkan. Dihancurkannya kaumnya dengan Allah datangkan banjir. Hujan dari atas, dari bawah, yang kemudian melenyapkan mereka semuanya. Nabiullah Ayyub, beliau berdoa kepada Allah Ta'ala untuk musibah yang menimpanya, sakit yang dideritanya, yang berlangsung sekitar 18 tahun. Ayyub, hartanya dimiskinkan oleh Allah Ta'ala. Anaknya diambil oleh Allah Ta'ala. Kesehatannya diambil oleh Allah Ta'ala. Sehingga hartanya ludes. Anaknya diwafatkan Allah. Allah ambil sehat kesehatannya. Allah timpakannya. Yang membuat manusia semuanya lari. Meninggalkan Nuh. Sampai istrinya pun sempat itu meninggalkan Nuh. Ini dicabut oleh Allah banyak hal. Diwajibkan sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Dan Nuh tidak mengeluh kecuali dengan doa kepada Allah semata. Anni masani yadur wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, telah menimpa kepalaku penyakit. Dan engkau adalah zat yang maha penyayang. Nuh hanya mengeluhkan kepada Allah Ta'ala dan bersabar. Dia tahu ini adalah ujian dari Allah Ta'ala. Dari doa Nuh, dari doa Ayyub, maka Allah pun sembuhkan. Yunus, ketika di kegelapan perut, modalnya juga doa. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada sembahan yang hak kecuali engkau ya Allah. Maksudnya engkau ya Allah. Dan sungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Allah selamatkan Yunus di kegelapan perut ikan, Allah selamatkan dari kehancuran. Dan Rasulullah SAW dan para sahabat berdoa di waktu perang Badar. Maka doa ini senjata mukmin. Dikatakan ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya mukmin. Dan jangan Anda anggap remeh doa. Karena sana Anda pasrahkan kepada Allah dan Allah yang menyelesaikan semuanya gampang bagi Allah Ta'ala. Maka jangan remehkan doa. Dan doa menunjukkan bagaimana hamba ini betul-betul merasa hina, rendah, dan merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Dan itulah hakikat penghambaan. At-tadallul wal khudu, ibadah itu ditegakkan di atas asas si hamba merasa fakir, merasa hina, merasa total mutlak membutuhkan Allah Ta'ala, disertai dengan ketundukan sepenuhnya dan keyakinan Allah Zat yang maha sempurna segala-galanya, sehingga dia pasrahkan total dirinya kepada Allah Ta'ala. Kaum mukminin di waktu perang Badar, Allah sebutkan bagaimana mereka berdoa kepada Allah Ta'ala. Ittastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumittukum bi alfin minal malaika murdifin. Ingatlah saat kalian beristighatsah. Istighatsah baik kawan. Berdoa kepada Allah untuk mengangkat kesulitan yang sedang dihadapi, mara bahaya, bencana yang sedang dihadapi. Ingatlah ketika kalian beristighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, lalu Allah kabulkan doa kalian. Anni mumittukum bi alfin minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku telah menolong kalian dengan 1000 malaikat yang berturut-turut. Fastajaballahu du'aahum, Allah mengabulkan doanya para sahabat. Wa amattahum bil malaikah, dan Allah kirimkan para malaikat. Yuqatiluna ma'hum fayatribuna a'naqal kuffar wa yatribuna atrafahum. Para malaikat Allah datangkan untuk membela mukminin. Yang malah malaikat ini ikut berperang bersama dengan mukminin, memenggal leher-leher mereka dan memotong ujung-ujung jari-jari mereka, sehingga Allah berikan pertolongan mukminin dengan bantuan para malaikat yang Allah kirim. Wadhalika hina qala, dan seperti itu, seperti yang Allah katakan dalam ayat, fadribu fawqal a'na wadribu minhum kulla banan, penggalah leher-leher mereka dan potonglah jari-jemari mereka. Maka Allah berikan kemenangan kepada kaum mukminin di peperangan Badar, setelah itu mengerahkan segala kemampuan, hatinya totalitas pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga betul-betul mukminin tampil maksimal dan memurnikan urusannya, dinaikkan kepada Allah Ta'ala. Wa tamman nasru lil mukminin al muwahhidin, pertolongan pun akhirnya diraih dengan gemilang oleh kaum mukminin. Orang-orang kufar pulang dalam keadaan kecewa berat dan menyimpan dendam kesumat. Dan termasuk yang terbunuh di perang Badar adalah siapa? Abu Jahal. Bahkan terbunuhnya Abu Jahal juga dengan sebab pukulan pedang anak kecil. Dua anak kecil remaja, yang waktu itu ada dua anak-anak bertemu dengan Abdurrahman bin Auf. Kata si anak, paman, yang namanya Abu Jahal mana? Kata Abdurrahman bin Auf, kamu mau ngapain? Saya dengar dia mencaci maki Rasulullah. Oh, darahnya mendidih. Anak, masih anak-anak. Darahnya mendidih. Mendengar Nabi dicaci Abu Jahal. Dan pengen ikut membinasakan Abu Jahal. Maka kata Buya Hamka, kalau agamamu dihina dan kemudian tidak tergerak untuk membela, maka bungkuslah badanmu dengan kain kafan. Apa artinya, kawan? Matimu lebih baik dibandingkan dengan hidupmu. Kalau agama Anda dicaci maki, dihinakan, direndahkan, dilecehkan, dan Anda tidak tergerak untuk membela, maka lebih baik dibungkus kain kafan. Kematian dia lebih berarti dibandingkan kehidupan dia. Anak-anak ini sudah merasakan darah kecintaan kepada Nabi, sehingga caci makian kepada Nabi membuat darah mereka mendidih dan tumbuh kecintaan dan pembelaan kepada Nabinya. Datang lagi anak-anak seperti itu juga, dua orang. Ketika Abu Jahal sudah kelihatan di tengah-tengah, di kerumunan orang, di pagar betis, dilindungi para pengawalnya, kata Abdurrahman bin Auf, tuh Abu Jahal tuh, itu yang namanya Abu Jahal itu. Maka dua anak ini pun kemudian segera melompat dan menyabutkan pedangnya sampai membuat Abu Jahal terjatuh, tersungkur, dan kemudian dihabisi oleh sahabat yang lainnya lagi. Sehingga dengan sebab si kedua anak ini jatuhnya Abu Jahal, dan itu penghinaan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillatun fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada kalian di peperangan Badar, yang kalian saat itu adillah. Saat itu kalian jumlahnya itu sedikit, hina. Ini belum, kekuatannya belum cukup. Tapi Allah telah tolong dengan para malaikat yang Allah kirimkan untuk ikut membantu peperangan dan membinasakan para musuh. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kalian termasuk orang yang mau bersyukur, mensyukuri setiap nikmat Allah berikan, termasuk mensyukuri kemenangan di perang Badar, mensyukuri setiap kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dan mensyukuri nikmat itu rukunya tiga. Apa ya, kawan? Satu, hatinya meyakini bahwa nikmat itu semata-mata datang dari Allah Ta'ala. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Yang kedua, lesannya dia mengucapkan ucapan-ucapan syukur, alhamdulillah, penisbatan nikmat kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga, dia gunakan nikmat-nikmat itu untuk mentaati Allah dan tidak justru untuk bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ini adalah orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sehingga syukur seperti ini hanya bisa diwujudkan oleh orang yang mereka betul-betul bertakwa kepada Allah Ta'ala. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Bertakwalah kalian kepada Allah, mudah-mudahan kalian bisa menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Untuk bisa mewujudkan syukur seperti itu, mesti ada ketakwaan di dalam hati seorang. Tidak mungkin orang yang hatinya tidak ada ketakwaan bisa mewujudkan syukur dengan mewujudkan tiga rukun dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut. Wa kana min du'ai Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma'rakah Badar, dan di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di peperangan Badar, apa doa Nabi waktu itu? Allahumma atini ma wa'adtani bi, Allahumma intahlik hadil asabah min ahlil Islam la tu'bad fil ardi. Ya Allah, wujudkan apa yang telah kau janjikan kepadaku. Ya Allah, seandainya sekelompok ahli Islam ini binasa, maka sungguh engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi. Ini di antara doa Rasulullah SAW ketika di peperangan Badar. Bagaimana Nabi berulang-ulang, dan di antara kemuliaan doa, di antara adab berdoa, diulang-ulang. Sehingga semakin hamba mengulang doanya, semakin hamba merasa butuh kepada Allah Ta'ala, maka ini semakin berharap, semakin mulia di mata Allah. Hamba ini semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah, dan Allah semakin mencintai hamba yang merasa semakin butuh kepada Allah Ta'ala. Dan Allah semakin benci kepada hamba yang tidak merasa butuh dengan Allah Ta'ala. Orang-orang yang merasa tidak membutuhkan Allah, dia akan tampil toh. Itu melampaui batas. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketahuilah, manusia ini benar-benar keterlaluan. Kapan itu terjadi? Ar-ra'ahu istaghna, ketika melihat dirinya itu serba cukup. Antum perhatikan, manusia semakin dilengkapi oleh Allah Ta'ala, semakin dikompeti fasilitas hidupnya, tampilannya masya Allah, hartanya Allah berikan sebanyak-banyaknya, komplit dari fisiknya, fasilitasnya, kemudian kekayaannya. Semakin komplit dia mendapatkan kehidupan, semakin lupa dengan Allah Ta'ala. Dan semakin kurang ajar dengan Allah Ta'ala. Semakin dia tidak beradab dengan Allah Ta'ala. Makanya, orang-orang yang mereka dekat dengan Allah, dan senantiasa merasa butuh dengan Allah, justru rata-rata orang-orang yang mereka yaitu minim fasilitas, atau dunianya minim, mereka lebih merasa dekat dengan Allah Ta'ala. Manusia punya perwatakan yang buruk, semakin Allah kompliti kehidupannya, dia semakin lupa. Tentu illa man rahmu, terkecuali yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Harusnya semakin banyak diberi, semakin terima kasih. Tapi manusia secara umum semakin banyak diberi, semakin kurang ajar. Bahkan terkadang Allah pun melakukan istidrot pada seorang. Apa itu istidrot ya kawan? Apa istidrot? Dunianya dibuka biak, atau dia di semakin diumbar keserangan dunianya bersama dengan kemaksiatan yang dia lakukan. Nabi katakan, idza ra'aitallaha yu'til abda ma yuhibbu wa huwa 'ala ma'asihi fa'lam anna ma huwa istidrat aw kama qala. Kalau kamu lihat ada orang yang oleh Allah diberikan dunia yang dia senangi, padahal dia ini ahli maksiat, ketahuilah itu adalah istidraj. Ayat Allah mengatakan, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidraj dia dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Seperti ayat Allah pula yang lainnya, falamma nasu ma dzukiru bi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'. Tatkala mereka melupakan peringatan Allah, sehingga tenggelam dalam kesenangan hawa nafsunya. Hidupnya cerminan orang-orang yang lupa, yang tidak ingat Allah. Hingar-bingar. Hidupnya itu hingar-bingar. Hidupnya itu hanya foya-foya. Hidupnya itu hanya ingin mengumbar kesenangan. Cerminan orang hidupnya lalai. Arah kehidupannya itu kayak binatang. Atau bahkan lebih rendah daripada binatang. Saat itu apa yang Allah lakukan? Fatahna alim abwaba kulli syai. Abwaba kulli syai. Justru kami buka untuk mereka itu segala pintu-pintu kesenangan. Sehingga kata orang jauh dredel. Allah berikan dredel. Terus Allah berikan beruntun. Yang menjadikan dia semakin merasa, wow, ternyata gini aja tambah ngawu-awu. Semakin melecehkan dan menghinakan orang-orang yang mereka, yaitu taat dan tunduk kepada Allah Ta'ala. Tapi akibat akhir bagaimana? Fa'akhadnahum hatta idha farihu bima utu fa'akhadnahum bakhtatan fa'idha hum mublisun. Hingga ketika mereka sedang senang-senang, sedang yaitu berfoya-foya, mengumbar segala apa yang dia suka, Allah timpakan adab dengan mendadak. Tiba-tiba mereka pun kemudian yaitu putus asa dengan datangnya adab Allah SWT. Ini kehidupan orang yang mereka istidrat. Di istidrat oleh Allah Ta'ala. Mustadrat. Orang di istidrat oleh Allah Ta'ala. Maka hati-hati, kata Ibnu Qayyim, orang yang mereka dipuji padahal mereka ahli maksiat, orang lalai. Orang yang dibukakan oleh Allah dunianya padahal mereka ahli maksiat, orang yang lalai. Ini adalah tanda-tanda orang itu diistidrat oleh Allah Ta'ala. Dia semakin mendapatkan hal yang menyenangkan di dunia padahal dia ahli maksiat. Ini istidrat. Akibat akhirnya nanti adalah kehancuran. Keburukan yang semakin, yaitu semakin, atau adab yang semakin keras dari Allah Ta'ala. Wa naral muslimina al-yawm yakhudhuna al-ma'arib badda a'da'ahum fi aktharil bilad wa la yantasirun fama huwa sabab dhalik. Wa naral muslimina al-yawm, kita melihat kaum muslimin hari-hari ini yakhudhuna al-ma'arib sedang berhadapan dengan musuh di medan peperangan. Negeri-negeri muslimin sedang berhadapan dengan musuh-musuh di berbagai negeri. Dalam rangka menghadapi para musuh. Tetapi walayantasirun, kaum muslimin tidak mendapatkan kemenangan. Fama huwa sabab dzalik? Sebabnya apa? Ayatnya Allah Subhanahu wa taala berkewajiban memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Lalu kita melihat pemandangan musuh mukminin sekarang ini di mana-mana malah mengadakan peperangan tapi kalah. Kira-kira yang salah ayatnya atau ada sesuatu yang tidak beres pada orangnya? Antum mau yang mana? Iya, tentu kita yakin seyakin-yakinnya Allah adalah hak. Allah adalah al-hak. Semua yang datang dari Allah adalah benar. Yang perlu kita kemudian pertanyakan adalah orangnya. Kalau Allah mengatakan wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin, dan kewajiban Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Pertolongan Allah, Allah berikan kepada siapa, ikhwan? Mukminin. Pertanyaannya, orang-orang yang mengaku iman itu memang sudah benar-benar beriman atau belum? Sekarang kita lihat. Orang yang mengaku muslim di zaman kita ini, ada enggak orang ini, mereka ini tampilan atau KTP-nya muslim, beridentitas muslim, tapi perilakunya, harianya perilaku musyrikin, ada enggak? Banyak. KTP-nya muslim, perilakunya itu perilaku barat kafir, ada enggak? Banyak. KTP-nya muslim, tampilannya itu munafik berat, sangat banyak. Tampilannya apa? Identitasnya muslim, tapi ahli maksiat, sangat banyak. Maka yang pertama, pertanyakan tentang kaum muslimin yang sedang kalah. Apa memang mereka sedang di puncak-puncak imannya, atau sedang di rusak-rusak imannya? Maka beliau katakan, hal yatakhallaf wa'dullahi biswab bi nisbati lil mu'minin. Apakah janji Allah menyelisihi kepada kaum mukminin? La abadan. Sama sekali tidak. La yatakhallafu. Janji Allah tidak akan menyelisihi. Tidak akan terjadi pengingkaran janji. Walakin ainal mu'minun hatta ya'tiyahumun nasr al-mazkur fil ayat. Tapi di mana mukminin? Artinya pertanyakan bagaimana mukminin? Di mana mereka dengan imannya? Di mana mereka dengan kitabnya? Di mana mereka dengan Allah dan Rasulnya? Sehingga Allah datangkan pertolongan kepada mereka sebagaimana dalam ayat. Nas'alul mujahidin. Kita perlu tanyakan kepada para mujahidin yang berperang melawan para musuh. Satu, hal ista'addu bil iman wa tawhid alladaini bada'a bihima rasulu da'watahu fi makanin qabla al-qital, fi Makkah qabla al-qital. Yang pertama, apakah para mujahidin ista'addu bil iman wa tawhid, sudah mempersiapkan dengan iman dan tauhid? Apakah mereka itu sudah mempersiapkan iman dan tauhid? Atau selama ini malah berlumuran dengan syirik? Ada orang mau jihad, mau berangkat jihad, pakai ritual adus air untuk kebal. Mau jihad pakai ritual mandi supaya kebal. Mau cari mati atau mau cari apa ini? Orang jihad itu mau cari mati. Para sahabat itu cari mati. Jihad itu susah. Ini lari dari kematian. Bagaimana berjihad berangkatnya dengan syirik? Mandi, ritual, kekebalan. Ini kebiasaan musyrikin. Dan berapa banyak muslimin yang mereka terjun ke medan peperangan tanpa bekal iman dan akidah. Pendidikan iman dan akidah itu pertama, sebelum mereka melangkah yang lain-lainnya. Makanya waktu ada sebuah atau ada ketua partai politik yang konsultasi dengan Syalbani. Syalbani mengajukan pertanyaan. Apakah setiap pengikutmu sudah tahu Allah di atas arus? Pertanyaan Syalbani ini adalah pertanyaan bentuk lain dari pertanyaan Nabi kepada, yaitu seorang budak, Ainallah, di mana Allah? Apakah setiap pengikutmu sudah tahu Allah di atas arus? Jawabannya bulat. Intinya dia berharap, saya berharap begitu ya Syekh. Kata Syalbani, saya gak mau jawaban politis. Sampai akhirnya dia menjawab, memang tidak semuanya mengetahui Allah di atas arsy. Kata beliau, cukuplah jawaban Anda. Dan beliau katakan bahwa kualitasnya kualitas khutha, buih. Karena mereka belum menanamkan akidah di hati para ini pengikutnya. Kalau mereka tidak bisa merubah hatinya untuk betul-betul memiliki iman yang benar kepada Allah dan adab-adab yang benar kepada Allah, nanti akan lebih sulit lagi untuk mengatur mereka dalam perkara yang lainnya lagi. Sehingga ini pendidikan pertama. Tanyakan kepada ini, apakah pendidikan iman dan tauhid sudah mereka lakukan? Yang Rasulullah SAW tidak kurang dari 13 tahun selama di Mekah mendidik hatinya para sahabat untuk tertanam iman dan tauhid. Yang ini merupakan pondasi bangunan. Anda mau membangun bangunan tingkat berapa? Pertama kali yang dipikirkan pondasinya. Dan pondasi bangunan itu dalam agama ini ada pada akidah dan tauhid. Semua ahkam syariat, semua beban syariat itu adalah bangunan. Kalau pondasinya itu mantap, antum mau bangun tingkat 10, tingkat 20, tingkat 50, enggak ada masalah. Enggak ada masalah. Tapi kalau bangunannya itu hanya kelas untuk tingkat 1, antum tegakkan tingkat 20, ya amblek, hancur. Ketika muslimin hatinya belum tertanam kecintaan kepada Allah, belum tergambar kehidupan hari akhir, semua tuntutan amal syariat itu akan berat, sangat berat. Dunia itu terbesar dalam hidupnya, karena gak tahu tentang kehidupan akhirat, gak yakin akhirat. Maka segalanya itu dunia yang di depan mata dia. Itu yang terbesar. Dunia segala-galanya. Karena hatinya belum tertanam hal seperti itu. Panggilan-panggilan Allah itu akan memberatkan dia. Akan memberatkan dia. Beda dengan muslimin yang sudah tertanam keyakinan tentang Allah. Ada kecintaan kepada Allah. Ada kerinduan kepada Allah. Ada gambaran kehidupan yaumul akhir. Semua beban syariat itu gampang buat dia. Bagaimana kelihatan mereka tunduk dan patuhnya terhadap syariat Allah? Karena telah tegak pondasi iman, tauhid, yang membuat mereka sangat mudah menunaikan ketaatan-ketaatan. Suruh puasa, suruh salat, suruh haji, suruh jihad, suruh berhijab, suruh meninggalkan khamr, meninggalkan riba, itu enteng semuanya. Tapi ini akan menjadi sangat berat sekali bagi orang yang hatinya masih kosong. Karena dia belum ada pembanding dan belum ada keyakinan yang tumbuh dalam hatinya arah kehidupan yang benar. Yang kedua, pertanyakan kepada mujahidin, hal akhadu bisabab alladhi amarahum bihi rabbuhum, apakah mereka telah mengambil sebab yang Allah perintahkan untuk diambil? Apa itu? Mempersiapkan kekuatan. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah, siapkan oleh kalian untuk menghadapi musuh-musuh kalian kekuatan. Kekuatan itu dua. Yang pertama kuatul imaniyah, kekuatan iman. Yang kedua kuatul madiyah, kekuatan materi. Sehingga imannya bagus, mantap. Kemudian siapan materinya hebat, cukup. Kalau meriam masih dihadapi dengan batu, ya enggak sebanding. Enggak sebanding. Kekuatan ini pun perlu dipersiapkan. Sehingga seandainya, kata Sesakdi, seandainya belajar ilmu untuk menguasai persenjataan canggih itu mesti dipelajari ke luar negeri, maka lakukan untuk persiapan kaum muslimin. Artinya harus menguasai apa yang dikuasai pada zamannya, sehingga akan menggetarkan para musuh-musuh kaum muslimin. Yang ketiga, hal da'u rabbahum wa afraduhu bidu'ai indal qital am asyraku ma'ahu ghairahu farahu yas'aluna nasra min ghairihi mimman yataqidunahum fihim alwilayah wahum abidun lillah la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharran walimadha la yaqtaduna bi rasuli fi du'ai li rabbi wahdah alaisallahu bikafin abdah. Yang ketiga, apakah para mujahidin itu sudah berdoa kepada Allah dan mengesahkan doanya hanya kepada Allah ketika perang, tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, sehingga mereka bahkan meminta pertolongan kepada selain Allah dari kalangan para wali-wali? Mau perang menghadap kubur dulu, mau perang mintanya kepada wali-wali. Apakah mereka sudah membebaskan dari syirik-syirik yang seperti ini, yang mereka hanya mengarahkan doanya kepada Allah semata? Kenapa mereka meminta kepada yang mereka ini adalah hamba Allah, milik Allah, tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat dan menolak madharat? Kenapa tidak mencontoh Rasul yang ketika perang mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah Ta'ala? Alaisallahu bikafin abdah. Apakah Allah tidaklah mencukupi untuk hambanya? Tidak cukuplah Allah bagi para hamba? Alhamdulillah, ini penegasan tauhid. Sudahkah mereka mewujudkan kehidupan bertauhid dalam kehidupan mereka? Totalitas mereka pasrahkan perkaranya kepada Allah Ta'ala. Dia gantungkan harapannya kepada Allah Ta'ala. Bukan mereka gantungkan harapannya kepada makhluk, tapi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan hatinya betul-betul hanya mentauhidkan Allah, ini sangat penting dimilikinya. Sekarang banyak orang mereka ingin mempersatukan muslimin untuk menumbangkan yang mereka bilang tauhid, menumbangkan musuh-musuh kaum muslimin. Tapi kalau ada orang bicara tauhid dan bicara pemurnian ittiba, marah besar. Dianggapnya bicara tauhid dan bicara sunnah atau bicara ittiba, ini akan memecah barisan kaum muslimin. Sedangkan Islam tanpa tauhid dan tanpa ittiba itu ya hampa. Jasad tanpa ruh, apa yang akan diharapkan keislaman tanpa tauhid dan tanpa ittiba? Sedangkan ini yang diperjuangkan Nabi mati-matian dari awal sampai akhir. Yang keempat, yang terakhir, wa akhiran halhum mujtami'una wa mutahabuna fihi fima bainahum syiaruhum qawlu rabbihim wala tanasau fatabshalu wa tathabari hukum. Yang terakhir, kata beliau, tanyakan kepada mereka, sudahkah mereka bersatu dan saling mencintai di antara mereka, yang syiar mereka itu jangan berselisih, akan hilang kekuatan kalian, akan gagal kalian, dan akan hilang kekuatan kalian. Ayat ini awalnya atiullaha warasul, taatilah Allah dan taatilah Rasul. Wala tanazau fatabshalu wa tathabari hukum wasbiru. Taatilah Allah dan Rasul, jangan berselisih, akan membuat kalian itu yaitu lemah, gagal, hilang kekuatan kalian. Pertama apa ya, ikhwan? Atiullaha taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini pertama. Kalau sudah punya semangat untuk taat kepada Allah dan Rasul, jangan berselisih. Jangan berselisih. Karena perselisihan itu akan bisa membuat Anda hilang kekuatan kalian. Sehingga bukan persatuan yang dibangun di atas meninggalkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Tapi persatuan yang dibangun di atas taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini pokok. Yang paling pokoknya itu semangat untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Baru kemudian membangun persatuan. Bersatunya itu di atas kepentingan mentaati Allah dan Rasulnya. Bukan mempersatukan orang yang hatinya centang perenang. Sehingga akan terwujud apa yang digambarkan Allah tentang orang Yahudi. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kamu sangka mereka ini bersatu, padahal hatinya centang perenang. Tapi satukanlah kalian di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Jangan berselisih, karena perselisihan akan membuat kalian gagal, karena hilang kekuatan kalian. Kenapa kekuatan kalian hilang dan gagal? Karena berselisih. Kenapa berselisih? Karena semangatnya mentaati Allah dan Rasul lemah. Sehingga yang membuat kita ini gampang berselisih diantaranya itu semangatnya mentaati Allah dan Rasulnya lemah. Seandainya kuat keinginan mentaati Allah dan Rasulnya, perselisihan itu akan sangat bisa diminimalisir. Ayin ikhwan, idza haqqaqtumul iman al-matlub fasayatiikum nasru al-ma'ud. Kalau iman yang murni, iman yang tegak di atas tauhid itu telah diwujudkan, telah kalian wujudkan, maka pasti akan datang pertolongan yang dijanjikan. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan kewajiban Allah, kewajiban kami Allah untuk memberikan pertolongan kepada kaum mukminin. Ini beberapa yang disampaikan oleh beliau berkaitan dengan yaitu apa yang mesti kita wujudkan untuk menyambut datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Atau koreksilah kenapa kita banyak gagal di medan pertempuran menghadapi para musuh. Koreksilah apakah Anda telah mempersiapkan iman dan tauhid? Apakah Anda ini telah mempersiapkan sebab-sebab yang menggetarkan musuh-musuh kalian? Apakah kalian telah mempersiapkan itu doa-doa yang dimurnikan hanya untuk Allah Ta'ala? Apakah kalian telah membangun bangunan masyarakat muslim yang saling mencintai, penuh dengan persatuan, tegak di atas asas iman dan tauhid? Kalau ini sudah ditegakkan, maka sangat layak dia mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata kita masih jauh dengan itu semuanya, layak pula kita belum mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini, Ikhwan, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Enggak ada. Sudah paham semua? Atau bingung mau ditanyakan apa? Iya. Ya, membiarkan gini maksudnya, membiarkan tidak tahu. Kita tidak berani memaknai gitu, Ustaz. Kenapa enggak berani memaknai? Soalnya kan banyak perbedaan. Iya, terus kalau ada perbedaan enggak berani memaknai. Kalau ada banyak perbedaan mending enggak bergerak. duduk di tempat. Perbedaan itu biar perbedaan-perbedaan, biar perbedaan. Yang penting kita punya sikap yang jelas, yang benar. Salaf, apa yang Allah terangkan tentang dirinya itu sangat difahami maknanya. Sangat difahami maknanya. Sehingga diimani beritanya, kemudian difahami betul maknanya, tanpa menyerupakan Allah dengan makhluk, tanpa menyimpangkan kepada makna yang lainnya, yang diserahkan kepada Allah apanya, ikhwan? Hakikat bagaimananya. Kalau ditanya bagaimana istiwanya Allah, kita enggak tahu. Kenapa enggak tahu? Kenapa enggak tahu? Karena satu, kita enggak melihat Allah. Belum, kita tidak melihat, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak melihat yang serupa dengan Allah. Tidak ada info yang akurat tentang bagaimananya. Bagaimananya Allah ada enggak? Ada. Hakikat bagaimananya Allah ada. Tapi kita tidak tahu tentang bagaimananya. Istiwanya Allah. Kenapa? Kita enggak melihat Allah. Enggak melihat yang serupa. Enggak mendapatkan info akurat. Sehingga kita serahkan kepada Allah Ta'ala. Yang kita serahkan itu hakikat ininya. Bukan apa itu Ar-Rahman Ustawa Al-Arsh. Enggak tahu. Ini namanya kayaknya Quran itu enggak ada gunanya diturunkan kepada kita tanpa makna. Bagaimana kita kemudian pejam mata. Allah Sami'un Alim Basirun. Enggak tahu. Bagaimana kita enggak mau tahu tentang artinya. Allah mengenalkan tentang dirinya, bagaimana kemudian kita tidak mau tahu tentang Allah Ta'ala. Yang kita serahkan kepada Allah adalah bagaimananya. Kita imani apa yang Allah beritakan kepada kita, tanpa menyerupakan dengan makhluk, tanpa menyimpangkan kepada makna yang lainnya, tanpa menggambarkan bagaimananya, dan tanpa melakukan penolakan. Inilah Pak Salaf, dalam mengimani nama dan sifat Allah Ta'ala. Ahlul Bid'ah, mereka suka mentahrif atau memalingkan kepada makna lain. Alasannya apa? Takut menyerupakan Allah dengan makhluk. Contoh sekarang. Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Oh, kami enggak berani menetapkan Allah istiwa di atas 'arsy. Kenapa? Karena khawatir terbayang-bayang Allah istiwa kayak raja istiwa di atas singgasananya. Lu terus kamu artikan kemana? Oh, ini maksudnya bukan istiwa, tapi istaulah, menguasai. Baik, sekarang. Kenapa kamu artikan menguasai? Karena supaya tidak tergambar menyerupakan Allah dengan makhluk. Berangkatnya itu dari khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk. Makna menguasai istaulah. Itu tadinya tidak menguasai, kemudian menguasai. Sebelum Allah di atas aras, siapa yang menguasai aras? Hah? Sebelum Allah istiwa di atas aras, yang menguasai aras siapa? Sehingga Allah perlu menggulingkan yang menguasai aras, baru kemudian dikuasai Allah, Ar-Rahman istawa 'alal 'ars. Siapa yang menguasai aras sebelumnya itu? Tentu kebingungan. Kemudian diartikan kepada menguasai. Manusia, raja, penguasa, menguasai atau tidak? Menguasai. Terus kenapa enggak khawatir menyerupakan Allah dengan makhluk? Wong ini juga artinya makhluk juga menguasai, Allah menguasai. Kok enggak khawatir menyerupakan dengan makhluk? Kenapa? Karena ini maksudnya menguasainya Allah itu sesuai dengan kekuasaan Allah Ta'ala. Ya sama. Antum mestinya gak perlu bulat-bulat kayak gitu. Tetapkan saja Allah istiwa di atas ars sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, selesai. Antum pindah ke sini, kepentak juga menyerupakan dengan makhluk. Apapun yang akan disimpangkan dibawa makna kemanapun, itu akan terjatuh dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Kenapa kalau Sami'un Basirun berani menetapkan istiwa di atas aras, enggak berani menetapkan. Membicarakan sebagian sifat, sangat berani membicarakan sifat yang lainnya. Intinya, Ahlul Bid'ah itu dengan trik-triknya itu natap-natap sendiri. Tahu enggak? Natap-natap sendiri. Dia pengennya itu hindar-menghindar, tapi dia natap-natap sendiri. Sehingga bingung sendiri. Ketika ini seorang syekh yang mentakwilkan yaitu Allah mengingkari Allah di atas aras. Baik syekh. Sekarang begini. Secara fitrah. Kalau kita pas berdoa itu kemana kita mengarahkan perasaan kita, hati kita? Kemana kita mengarahkannya? Ke atas, ke bawah, ke samping, mau kemana? Oh, syekhnya menangis dia. Hairani alhamdani, membuat saya bingung alhamdani. Membuat saya bingung alhamdani. Terus kalau kita berdoa itu mau mengarahkan kemana? Kalau kita tidak meyakini Allah di atas, kita arahkan kemana hati kita ini? Hati manusia fitrahnya berdoa itu ke atas. Antum berdoa begini atau begini? Hah? Begini atau begini? Ya begini. Mengarahkan ke atas. Ini fitrah manusia. Ada orang mengingkari Allah di atas aras, tapi menunjuk begini. Allah! Allah! Kemana dari ini? Ke atas. Dianya mengingkari Allah di atas. Bagaimana? Fitrahnya manusia itu Allah di atas. Dan salaf itu mengajarkan dengan sangat gampang. Akidah-akidah yang ada. Menjadi rumit itu ketika Ahlul Bid'ah sudah bicara dengan akalnya gak karuan. Jangan antum bilang, oh salaf bicara agama tanpa akal. Ini pelintiran lagi. Kalau kamu tidak berakal, kamu gak kena beban agama. Gila, orang gila itu gak perlu salat, gak perlu puasa, gak perlu zakat, gak perlu haji. Dan kalau dia maksiat gak dihukumi, itu akalnya hilang. Maksudnya jangan gunakan akal dan wilayah ini. Akal itu ada tempat wilayah kerjanya sendiri. Bicara tentang Allah itu akal Anda gak bisa masuk ke sini. Tinggal akal Anda membenarkan apa yang infoken. Itu maksudnya jangan gunakan akal ke wilayah sini. Bukan artinya mengajak beragama tanpa akal. Ini orang-orang yang memang hanya pengen itu sensasional saja. Akal itu betapapun makhluk yang ada titik lemahnya, ada wilayahnya. Kalau antum bawa kepada bukan wilayahnya, akal itu akan menjadi bahan ketawaan. Sama dengan profesor, profesor kimia, profesor nuklir, antum ajak ke Tegalan, suruh macul, kemudian bandingkan dengan petani Tegal. Katanya profesor kok lolok-lolok maculnya kayak gitu, malah pintar petaninya. Kamu salah nempatkan, profesor ini bukan sini tempatnya, tempatnya suruh di lab. Suruh dia itu kerja di bidangnya itu. Baru dia akan kelihatan hebatnya. Jangan dibawa ke tempat yang bukan wilayahnya. Akal manusia begitu juga. Bukan berarti jangan gunakan akal artinya itu suruh menghilangkan akal total dalam beragama. Tidak. Orang yang tidak punya akal itu gak terbebani agama. Tapi ada wilayah-wilayah yang akal gak boleh masuk ke sini. Paham? Gimana? Ya, sementara itu kita sampaikan ya kawan. Apakah hikmah apabila kita mendakwahkan kaidah memahami tauhid dan syirik pada anak SMA padahal mereka sendiri belum tertarik untuk mempelajari agama? Ya dibuat dulu, difahamkan dulu apa pentingnya tauhid. Apa pentingnya tauhid? Orang tidak tertarik itu karena tidak tahu arti pentingnya, enggak tahu kebutuhannya. Anak kecil ya sesuai dengan, atau cara penjelasannya pun sesuai dengan akal kadar akal dia. Intinya terangkan tentang arti pentingnya. Masuk sih anak SMA sudah bisa belajar fisika, kimia, kemudian belajar matematika, segala macam, ruwet-ruwet itu bisa. untuk menerima penjelasan tauhidnya kesulitan, masa sih? Yang benar aja. Sudah bisa bicara matematika dengan segala matematika dengan segala macam kerumitannya, kimia dengan segala macam ini susahnya, fisika. Masa dia bicara tauhidnya sederhana enggak bisa? Akan kesulitan? Enggak, dia akan bisa. Ibnu Abbas saja umur 9 tahun apa ini SD, SMP, SMA, SD sudah diajak bicara tentang tauhid oleh Allah, oleh Nabi. Diajak di tauhid oleh Nabi. Masa SMA ragatuk-gatuk. Orang seringnya itu kalau urusan dunia bisa celeng sampai langit ketujuh, tapi urusan akhirat itu lemes. Kayaknya itu saya enggak mampu. Bukan enggak mampu, enggak mau kamu itu. Sering orang alasannya itu, enggak mampu. Enggak, sangat mampu. Tinggal bagaimana diajak bicara yang tepat sesuai dengan kadar akal dia. Yang jelas penjelasan tentang tauhid, hakikatnya, sehingga betul-betul tahu tentang arti tauhid itu sendiri. Jangan sampai salah di dalam atau dalam menggambarkan sebuah perkara. Hanya itu aja tujuannya itu. Jangan sampai salah memberikan pengertian yang benar. Paling tidak menjadi informasi awal. Supaya nanti ketemu di jalan itu gak pangling atau tidak bingung apa yang disebut dengan benda tadi. Adapun kalau awal-awal itu masih kelihatan istilah asing, biasa. Semua istilah dibiasakan untuk diakrabkan. Maka ada kuliah pendasaran atau kuliah dasar. Kuliah dasar untuk mengakrabkan kita dengan istilah-istilah yang belum biasa. Supaya tahu dasar-dasar yang mesti kita ketahui. Ya bertingkat, kalau soal itu bertingkat ilmunya. Udah, cukup ikhwan. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.